Lukas pasai 22. Perayaan Ruti Hana Merago yang tepunan Paskah dat. Imum-imum ule ngon gure-gure agama tengah jimita rut pakriban cara keji kena poh mate Isa ngon cara sengap-sengap. Sabab awak nyan ji takut ke urung rame. Oleh nyan, iblis ji tamong lam Yudas yang tehoi Iskariot. Iskariot nyan nakeh sidro lam kawan murid Isa yang 12 dro. Sabab nyan, Yudas laju jijak merempok dan jimuruk pakat ngon imum-imum ule dan ule-ule kawan yang kawai bait Tuhan kehai pakriban cara jiteme jo Isa uba awak nyan. Awak nyan galak tat-tat dan jimujanji tema jibri peng ke Yudas nyan. Yudas pih kasih tuju dan laju jipepun mitarot pakriban cara mangat Isa jiteme jo ba awak nyan. Hana ditepu le ureng lain. Dan truk ke wateji tepena perayaan Ruti Hana Merago. Dan bubiri ke penajuh Paskah laju tesi. Tema le Isa laju geyu ubat Petrus ngon Yahya. Gatajak laju persiap penajuh Paskah ke getanyo. Dipak nyang bapak mehut mangat atranyan kamu persiap. Jitanyong le awak nyan. Gejawab le Isa. Bak wate gata tatamong lambanda, nasidro ureng agam yang tengah jiba ilam calung laju merumpok ngon gata. Dan gata setot laju ureng nyan urumoh nyang jijak. Dan gata pegah laju ubak urung porumoh nyan. Gurege pegah, dipat ke tempat ke murid-murid ulun dan ulun makan penajuh Paskah. Ureng porumoh nyan laju ditunjuk ubak gata saboh ruang kama atuh nyang luah ngon raya. Kamanyan kata pelengkap ngon perabot dan gata pesiap keh ban mandum yang ulun pegah bak tempatnya. Dan gejak keh laju Petrus ngon Yahya dan laju merempok ban mandum pahtat lagi yang gepegah le Isa. Awak nyan pih laju ji pesiap penajuh Paskah nyan. Oh katroh wateji penajuh Paskah nyan temakan Isa geduk ngon ban mandum murid geh bak tempat pejame. Dan laju gepegah ubat murid ge. Ulun mehetat kena makan penajuh Paskahnya. Mesi gongon gata. Si golom ulun menderita. Sabab percaya ke. Ulun hana temalun pajuh lenyangnya. Sampo makna nibak pejame sucinya. Tepes sampo lam donya baru Allah. Oleh nyan. Isa geboot piala nyang measoi anggonyan. Laju gemedoa syukur ubat pota Allah. Oleh nyan gepegah. Cok kehnya dan jok-jok keh kawaknya. Karena betatepe keh, pon bak saatnya, hana tema urun jeple i anggunya, sampai teruk Allah kagemat kuasa dengan si penuh je. Olehnya, Isa laju gecok ruti, dan oh kalih geme doa syukur ubat hadirat Allah, laju geprik-prik rutinya ngon jarogopnya, dan gejok-jok laju ubat murid-murid geh, sira gepegah. Nyo ke tubuh ulun nyang tebi ke gata. Pubut ke lagenyo mangat gata ingat ulun. Menancit oh kalih makan. Laju gejok piala nyang measoi anggonyan. Uba awak nyan sira gepegah. Pialanyo nakeh janji potu Allah nyang baru. Nyang kata pesah ngon darah ulun. Darah nyang tero ke gata. Dan gata ngingke. Ureng yang kianat ulun na disino mesajan ngan ulun. Anak manusia kebit tema mate lagi yang kage petentele putu Allah. Tema cilaka ke ureng yang kianat gopnyan. Dan awaknyan laju jitemanyong sabe ke dro-dro. So lam kawan awaknyan yang pubut hainyan. Lam kawan murid-murid Isa laju jimedakwa sabe ke dro-dro. Ke hai so lam kawan awaknyan teanggap yang paling raya. Isa gepegah ubat awaknya. Raja-raja bangsa yang hana jituri ubat potu Allah jisiksa rakyat ji. Dan yang mat-mat kuasa jipegah yang lindung rakyat. Tema gatanya hana jut laginya. Si kebit ji, orang yang paling rakyat lam kawan gata haruh bejit yang paling ubit. Dan pemimpin haruh bejit lagi pelayan. Sokuh yang paling rakyat, orang duk makan bak meja. Atawa ureng yang peti manggopnyan, tente ureng yang duknyan. Tema diulun nalam kawan gata si bago pelayan. lampu pu mantong ulunnyo sosah gata sabina mesajan ngon ulun. Lagai bapak kagebri ubak ulun hak ke ulun mat perintah menancit ulun temalun beri hak nyan ke gata. Dengan lagi nyan gata jid memangat-mangat ngon ulun bak wate ulun jid keraja. Dan gata temagata du atu 12 boh tahta ke gata perintah atu 12 boh suke bangsa Israel. Simon, Simon, dengar kehnyo. Iblis kata beri izin keji ujo gatanyo. Lagi gandum tepe asing nibak kulit, sampo nyangget tepe asing nibak nyangbru. Tema ulun kalun medoa ke gata. Hei Simon, mangat iman gata bek cupa. Dan menyugata kata gisa uba ulun, gata haruh tepekong bubena sedara-sedara gata. Dijawab le Petrus, Tuhan, ulun kasiap lun tamong lam gelap, mesajan-sajan ngon Tuhan. Percaya ke, hei Petrus? Ken Isa, sigoh lo manuk jiku uronyo, gata kalego gata ingke ke ulun. Olehnyan, Isa gupegah uba awaknyan. Yoh wate dile, wate ulun kirim gata dengan hana lun beri idin gata badompet, balum atau sipatu, peke gata nak kuring sapu-sapu? Hana. Jawab awaknyan. Tema jinonyo. Ken Isa. So nyang na dompet atawa balum, atranyan haruh jiba sajan. Dan so nyang hana mepedeng, harus dipublo jubahji ke jiblo pedeng. Sabab percaya ke, ayat Alkitab nyang na tetulih lagenyo, gop nyan dianggap lage sidro ureng jehud, haruh terjadi atuh dro ulun. Sabab pun yang tetulih lem Alkitab kehai ulun, tengoh terjadi bakwatenyo. Tuhan, ken murid-murid Isa, kalen ke di sini ona dua buah pedeng? Kage. Jawab Isa. Isa laju ke tinggai banda dan gejak temak u bukit Zaitun. Dan murid-murid gopnyan pi na jejak sajan ngon gopnyan. Wate katruk bak tempatnyan, laju ke pegah ubak awaknyan. Medoa ke mangat gata bek medesa menyugata ji ujo. Olehnyan, gopnyan laju gejak lebih jiuh bacut nibak awaknyan. Na kira-kira jiuh ji, et bate tegelawa. Oh truk kenan, laju geme tuut, sira geme doa. Bapak, ken gopnyan? Menyojit, nepe jiuh ke nibak ulun penderitaan yang haruh ulun rasanya. Tema bek ke menurut lake ulun. Tema menurut lake bapak mantong. Sidro malaikat gejak ubak gopnyan, laju gupu tega gopnyan. Isa lumpah tat menderita batin ge, sehingga gopnyan semakin kusyuk geme doa. Reuh gopnyan, lagi darah metrip-trip roh bak tanah. Oh kaluh seleso geme doa, Isa laju ge gisa ubak murid-murid ge. Laju ge nging awaknyan ban mandum, kah habis tengut, sabab lumpah tat sedih. Laju gepegah ubak awaknyan. Pakon gata tengut, bedoh ke? Dan medoa ke mangat gata hana kenong cubaan. Dengoh Isa mantong geme tutu di sinan, teka ke ubak gopnyan saboh kawan ureng. Awaknyan yang tekanyan dipimpin le Yudas, sidro lam kawan murid Isa. Olehnyan, Yudas laju jijak ubak Isa dan jicum gopnyan. Tema, Isa laju gepegah ubak jihnyan. Yudas, pekeh ngon gata cumnyan gata kena kianan atau anak manusia? Wate murid-murid Isa yang na di sinan, jinging pun yang terjadi, awaknyan jipegah. Tuhan, kamu hantam mantangan pedeng. Dan wate nyancit, sidro lam kawan murid Isa, laju jisut pedeng. Ngon pedengnyan, laju jihentam atuh sidro hamba imum agung, sampo punyung belah unen urengnyan putuh, dan Isa laju gepegah. Kakuh. Laju gemat punyung urengnyan, dan watenyan pih kapuleh. Olehnyan, Isa laju gepegah ubak imum-imum ule, panglima-panglima yang kawai bait Tuhan, menancit pemimpin-pemimpin Yahudi yang teka kenan ke jijak drop gopnyan. Puke ulonnya ureng jehet, sampo gata ta teka kenongon pedung dan kaya puntung ke gata jak drop ulon, tip-tip uro ulonnya na mesajan gata lambait Tuhan. Hana gata drop ulun. Temanyo ke wateji gata metindak. Wate kuasa itam kajimat kuasa. Awaknyan jidrop Isa dan jibala ju urumoh imum agung. Petrus jisetot rot jeoh. Bak tengoh-tengoh lun rumohnyan apui puron ka awai jipuhu. Dan Petrus laju jijak duk bak bineh apuinyan ngon urung-urung yang tengoh muadeng disinan. Sidro urung inong pelayan yang na disinan laju jinging Petrus tengoh muadeng bak bineh apui puronnyan. Olehnyan laju jipegah ubak Petrus. Urungnya buno nak ulun nging mesajan-sajan ngon Isa. Tema Petrus jiingke siraji bantah dan dipegah lagenyo. Ulun sagai-sagai hana lon turi ke urungnyan. Hana trip tema olehnyan, na tema sidro tu urung lain jikalon Petrus dan laju jipegah. Hana salah li, gatana keh sidro lam kawan urungnyan. Dijawab le Petrus. Bukan, kan ulun. Na tema sijem olehnyan, na tema sidro tu urung lain ngon sunyang tega laju jipegah. Kabutai urungnya murid Isa, sebab jih nyopih urung Galilea. Jawab Petrus. Pu yang kata mekesut, ulon hanalon tepu. Wate nyancit tema, tengoh Petrus mantong jipegah haba, manuk laju jikungu, isapih laju gepaling dan genging atuh Petrus. Dan Petrus laju teringat, Tuhan yang kaluh gepegah ubak gopnyan, sigohlom manuk jikungu uronyo, gata lego gata ingke kuulun. Dan jitebit keh laju Petrus ni bak tempatnyan, sirajimo mesuk-mesuk. Urung-urung yang tengah kemit Isa yang na disinan, laju jihina ngon jipumeen-meen dan jipoh Isa. Mata gopnyan laju jitop sira jitanyong ubak gopnyan. Jipega, sonyang pogata. Dan jaitat tutuh haba yang lain, yang siput jih mehina, yang dituju ubak Isa. Oh wate bungoh, mandum pemimpin Yahudi, mandum imum-imum ule, mandum gure-gure agama kamesapat. Dan Isa laju jiba uke mahkamah agama awaknyan. Pegah laju ubak kamu. Ken awaknyan? Pekeh gatanya raja nyang ba selamat? Gejawab le Isa. Bahkeh nyan ulun pegah ubak gata. Tema gata tetap hana tapateh. Dan munyo ulun temanyong ubak gata. Gata tetap hana tatim jauh. Tema pun saatnya. Anuk manusia tema geduk brahnun Allah yang maha kuasa. Awaknyan ban mandum jipegah. Menyamanan, gatanyo anu Allah. Kejawab le Isa. Lagi nyang gatakun. Dan awaknyan laju jipegah. Hana perlele saksi. Tanyo kata dengo ni bak babajih kedro.